Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah wa man yudlil fala hadiya lah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman mazida. Amma ba'd. Ikhwani fillah kaum muslimin, jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, senantiasa kita memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah azza wa jal yang tak henti-hentinya memberikan kepada kita sekalian berbagai macam kenikmatan, sehingga pada malam hari ini Allah memudahkan langkah-langkah kita untuk beranjak dari rumah-rumah kita masing-masing menuju masjid yang mulia ini dalam rangka menjalankan berbagai macam ibadah. Di antaranya adalah ibadah salat maghrib secara berjamaah dan dilanjutkan dengan menunggu datangnya waktu salat berikutnya dengan bersama-sama kita mempelajari, membaca hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk kita ambil pelajaran darinya dan kita harapkan menjadi sesuatu yang bermanfaat untuk kehidupan kita dunia dan akhirat. Kemudian ikhwani fillah rahimakumullah, masih pada malam hari ini kita akan melanjutkan pembahasan hadis yang ke-31 dari hadis-hadis kitab Al-Arba'in An-Nawawiyah yang ditulis oleh Al-Imam Abu Zakaria Yahya bin Syarah An-Nawawi rahimahullah. Di mana pembahasan kita pada hadis ini masih terkait dengan bagaimana caranya untuk seseorang itu mendapatkan kecintaan dari Allah dan kecintaan dari manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam membimbingkan izhad fid dunya yuhibbakallah. Zuhudlah engkau dalam urusan dunia, niscaya Allah akan mencintaimu. Ini resep. Resep untuk kita mendapatkan kecintaan dari Allah azza wajalla adalah dengan kita berlaku zuhud dalam urusan dunia. Kita tidak menganggap dunia itu adalah sesuatu yang bisa mengalahkan akhirat kita. Kita tidak menganggap dunia itu adalah sesuatu yang abadi, menganggap dunia itu adalah segalanya. Bahkan yang harus kita lakukan terhadap dunia adalah zuhud, yaitu kita menganggapnya nomor sekian dan kita berpaling darinya dan kita tidak mengedepankannya atas urusan akhirat kita. Dan telah kita baca ucapan salah seorang tabi'in yang mulia yaitu Yunus bin Maisarah, begitu pula Abu Muslim Al-Khawlani, di mana mereka berdua menyebutkan ciri-cirinya orang zuhud. Jadi cirinya orang zuhud itu yang pertama, ciri orang yang mengedepankan akhirat dibandingkan dunia itu adalah orang yang lebih percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangannya. Jadi ini sudah kita bahas di pertemuan sebelumnya dan alhamdulillah selesai. Kemudian yang kedua, ma'asyiral muslimin, tanda orang zuhud yang kedua adalah kata Abu Muslim Al-Khawlani, wa idza usibta bi musibatin kunta ashadda raja'an li tawabiha min iyyaha law baqiyat la. Tandanya orang zuhud di antaranya adalah apabila engkau ditimpa musibah, maka engkau lebih mengharapkan pahala dari musibah tadi dibandingkan engkau tidak terkena musibah. dijelaskan oleh Al-Imam Ibnu Rajab. Makna kalamnya, Al-Imam At-Tabi'i Abu Muslim Al-Khawlani di atas adalah orang zuhud itu an yakunal abdu idza usiba bi musibatin fi dunya, bahwasanya seorang hamba manakala ditimpa musibah dalam urusan dunianya seperti min dhahabi malin, hartanya hilang, aw waladin, atau anaknya wafat, aw ghairi dhalik, atau yang lainnya, intinya sebahagian daripada dunia yang dimiliki hilang darinya, dia ditimpa musibah dengan itu, maka sikap dia adalah arghab fi dhalika thawaban, maka dia mengharapkan pahala dari itu semuanya. Dia mengharapkan pahala dari semua musibah yang menimpanya berupa kehilangan harta, kehilangan anak-anak, kehilangan orang tua dan semisalnya. Dia lebih mengharapkan pahala dari musibah itu, dari musibah tadi, dibandingkan dia berkeluh kesah, dibandingkan dia berputus asa, dibandingkan dia menyesal, mimma dhahaba minhu minad dunya ayabqa lahu, dibandingkan dia menyesali apa yang hilang tadi untuk tetap berada padanya di dunia ini. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah, karena hilangnya harta, hilangnya anak-anak, hilangnya orang tua, ini semuanya telah termaktubkan dalam Allahul Mahfuz. Telah tertuliskan di dalam Lauhul Mahfuz takdir yang Allah Subhanahu wa taala tetapkan. Sehingga orang itu tatkala ditimpa dengan kehilangan harta atau kehilangan orang yang dia cintai, kemudian dia berkeluh kesah, kemudian dia menyesal, kemudian dia bersedih dengan berlarut-larut, ini tidak akan mengembalikan apa yang telah hilang darinya, dari harta maupun orang yang dia cintai tadi. Apabila kesedihannya yang berlarut, apalagi dia sampai berkeluh kesah dan marah-marah, sampai dia menyakiti dirinya, menyiksa dirinya karena musibah yang dia alami tadi, ini sama sekali tidak akan memberikan manfaat kepada dia dunia dan akhirat. Tidak memberikan manfaat kepada dia di dunia, artinya yang hilang darinya tidak akan kembali. Tidak akan memberikan kepada dia manfaat di akhirat juga, apa yang dia lakukan dari berkeluh kesah kemudian kesedihan berkepanjangan tidak membuahkan pahala. Yang seperti ini tidak membuahkan pahala. Makanya orang zuhud yang menganggap dunia itu kecil, yang menganggap dunia itu sedikit, yang menganggap dunia itu sementara, manakala dia kehilangan harta, manakala dia kehilangan sesuatu yang dia cintai, dia ribu. Dan dia mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala dibandingkan dia berkeluh kesah dan berkesedihan yang berpanjangan. Ikhwani fillah rahimakumullah, dan betul, setiap musibah yang dialami oleh seorang muslim, manakala dia menghadapinya dengan penuh kesabaran dan ketabahan, maka pahala itu akan terus mengalir untuknya, dan musibah yang dia alami akan menjadi penghapus dosa untuk dosa yang telah dia lakukan. Banyak hadis yang menunjukkan akan hal ini. Begitu pula ayat-ayat Allah Azza wa Jalla menunjukkan akan hal yang sama. Di antaranya Allah Subhanahu wa taala menyatakan, "Wa lanabluwannakum bisyai'in minal khauf wal ju'i wa naqsin minal amwali wal anfusi wat tsamarat wa basyiril mu'minin." Dan sungguh kami akan menguji kalian wahai manusia. Ini tidak ada yang lepas ini. Allah sudah menyatakan walana bluwannakum, pasti akan kami uji kalian. Di dunia ini pasti kami akan menguji kalian dengan sedikit dari rasa takut. Atau rasa lapar. Atau berkurangnya harta. Atau berkurangnya jiwa. Berkurangnya buah-buahan. Itu semuanya adalah suatu hal yang pasti akan dialami oleh setiap manusia yang hidup di dunia. Dia akan merasa takut. Terkadang dia akan merasa lapar, terkadang sebagai ujiannya dia akan merasakan bagaimana sedihnya kekurangan, bagaimana sedihnya kehilangan harta, kehilangan orang-orang yang dia cintai, dan kehilangan penghasilannya yang dicontohkan dalam ayat ini dengan buah-buahan. Pasti itu akan dirasakan. Akan tetapi Allah Jalla wa'ala menyatakan setelah ia menyatakan ia akan menguji hamba-hambanya, Allah mengatakan wa basyiril mu'minin. Untuk orang-orang yang beriman, kasih mereka kabar gembira. Siapa sih orang-orang yang beriman? Yang tatkala dia ditimpa musibah, dia diperintahkan untuk diberikan kabar gembira kepadanya. Allah menyatakan alladzina idza asabathum musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang yang tatkala ditimpa musibah mereka menyatakan inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Kami milik Allah. Dan kami akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Tatkala dia kehilangan orang yang dia cintai, maka dia mengatakan inna lillah, saya dan orang yang saya cintai ini adalah milik Allah. Orang yang saya cintai ini bukan hanya punyaku. Dia bukan milikku. Semata-mata dia miliknya Allah Subhanahu wa taala karena Allah yang menciptakan. Wa inna ilaihi raji'un, dan hanya kepada Allah lah kami akan kembali. Orang yang seperti ini ma'asyiral muslimin adalah orang yang beriman. Allah menyatakan ulaika alaihim salawat. Orang-orang yang beriman tatkala ditimpa musibah yang mengatakan innalillahi wa inna ilaihi rajiun, sabar di atasnya, mereka akan mendapatkan salawat min rabbihim, dari Tuhan mereka. Allah bersolawat kepada hamba yang sabar. Maksudnya salawat kepada hamba yang sabar itu gimana? Jadi kata salawat ini harus dipahami ikhwah. Kalau kita bersolawat kepada Rasulullah, berarti kita mengucapkan Allahumma salli ala Muhammad, atau yang semakna dengannya, di mana kita memohon agar Allah Subhanahu wa taala memuji Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu maknanya Allahumma salli ala Muhammad. Itu solawatnya kita kepada Rasul. Dan manakala Allah bersolawat kepada hamba, seperti dalam ayat ini, orang yang beriman itu akan Allah berikan solawat kepada mereka. Maksudnya solawat dari Allah kepada hambanya adalah dengan Allah memuji hamba tersebut di hadapan para penduduk langit. Ya. Jadi orang yang sabar dalam musibah ini istimewa. Kenapa? Karena dia adalah orang yang dipuji oleh Allah Azza wa Jalla di hadapan makhluk-makhluk yang tidak pernah dosa, yaitu mereka para malaikat. Allah memuji hamba-hambanya yang sabar di hadapan para malaikat atas kesabaran yang mereka lakukan tatkala mereka tertimpa musibah. Dan bukan hanya itu saja, selain mereka mendapatkan salawat wa rahmatun, mereka juga mendapatkan rahmat, kasih sayang dari Allah Azza wa Jal. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang akan diberikan petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ma'asyiral muslimin, keutamaan orang yang sabar tatkala ditimpa musibah. Jadi dibandingkan berkeluh kesah berkepanjangan, berkesedihan berkepanjangan tatkala ditimpa musibah, mending kita sabar dan panen pahala. Allah akan memuji hamba-hambanya yang sabar tatkala ditimpa musibah, Allah akan merahmati dan Allah akan memberikan petunjuk kepada mereka. Dan di antara dalil yang menunjukkan akan pahala dari sabar tatkala tertimpa musibah adalah sabda Rasul alaihi salatu wassalam yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala an. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan ma yusibul muslima min nasabin wala wasabin wala hammin wala husnin wala adad wala gham hatta syaukatu yushafuha illa kaffarallahu biha min khotoya. Tidaklah ada yang menimpa seorang muslim pun berupa kelelahan, berupa kepayahan, berupa kegundahan, berupa rasa sedih, berupa gangguan, begitu pula kegalauan. Semua yang menimpa seorang muslim dari hal-hal di atas, ya, kepayahan, kelelahan, gundah gulana, bersedih, atau dia terganggu dengan penyakit, atau dia diganggu oleh orang lain, sampai kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, hatta syaukatu yushakwa, sampai satu duri yang menancap di kakinya seorang muslim ini dianggap sebagai musibah, dianggap sebagai ujian. Dengan hal-hal di atas, kafarallahu biha min khotaya, Allah akan menghapuskan dosa-dosanya disebabkan musibah yang menimpanya tadi. Tatkala seorang muslim bersedih, dia kehilangan orang yang dia cintai, dia bersabar, dia bersedih namun dia bersabar, maka itu akan menjadi penghapus dosa yang dia lakukan. Seorang muslim terkena penyakit, dia sabar dengan penyakit yang dia derita, maka seiring penyakit itu ada pada dirinya, pahala sabar yang akan dia dapatkan adalah dengan dihapuskan darinya dosa-dosa yang telah dia lakukan. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Bahkan Abu Hurairah radhiyallahu an ini juga menunjukkan bagaimana ciri zuhud yang kedua ini ada pada diri Abu Hurairah. Abu Hurairah menyatakan itu, ma min maradin yusibuni ahabu ilayya minal huma, tidak ada satu penyakit pun yang menimpaku yang lebih aku cintai dibandingkan demam. Jadi demam ini adalah penyakit yang paling disukai oleh Abu Hurairah. Kalau beliau sakit, beliau senang. Tidak ada satu penyakit pun yang lebih aku sukai dibandingkan demam, kata Abu Hurairah. Kenapa? Li'annaha tadkhulu fi kulli 'udwin minni, karena demam itu masuk ke semua anggota tubuhku. Kalau orang demam, yang enggak enak itu semuanya. Dia mau bergerak tidak enak, dia mau jalan tidak enak, dia mau makan tidak enak, mau minum tidak enak, semuanya serba enggak enak. Efeknya demam itu menyeluruh ke seluruh badan. Makanya Abu Hurairah, penyakit yang paling beliau senangi adalah tatkala beliau demam. Ya. Wa inna Allah azza wa jalla yu'ti kulla udwin qistahu minal ajr, tatkala demam itu masuk ke semua anggota tubuh, maka Allah akan memberikan bagian pahala untuk setiap tubuh yang terkena efeknya demam itu. Luar biasa. Ya. Ini bagaimana gambaran salaf, bagaimana gambarannya para sahabat, di antaranya Abu Hurairah radhiyallahu an, sakit malah senang. Kenapa? Ya karena dengan itu beliau akan mendapatkan pahala berupa penghapusan dosa, luar biasa. Ikhwani billah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, begitu pula senang terhadap bergembira dengan adanya ujian. Meskipun tidak semua orang bisa melakukannya. Ini adalah cirinya para nabi alaihi wassalatu wassalam. Dalam hadis Abu Sa'id Al-Khudri disebutkan oleh Asy-Syaikh Al-Albani dalam silsilah sahihah, kata Nabi alaihi wassalatu wassalam, asyaddun nasi bala'an al-anbiya thumma salihun. Yang paling keras ujiannya dari kalangan manusia itu adalah para nabi dan orang-orang soleh. Gambarannya, di antara ujian yang Allah timpakan kepada mereka para nabi dan orang-orang soleh adalah, laqad kana ahaduhum yubtala bil faqri hatta ma yajidu illa al-aba'ata yajubuha, sampai-sampai salah seorang dari mereka ada yang ditimpa dengan kefakiran sampai dia tidak memiliki apapun kecuali baju yang dia pakai. Fala bisa, dia pun memakai satu-satunya harta yang dia punya itu. Sangat-sangat fakir, enggak punya apa-apa, tinggal pakaian satu helai yang dia pakai. Ini ujian luar biasa, kefakiran yang luar biasa. Dan ada juga kata Nabi alaihi salatu wasalam, wa yubtala bil kummal hatta yaqtulahu, dan ada yang diuji dengan kutu sampai kutu itu membunuhnya, menyebabkan dia wafat. Diuji dengan penyakit kutu sampai wafat. Dan lihat setelahnya sabda Nabi alaihi salatu wassalam yang sangat luar biasa. Wala ahaduhum kana asyaddu farahan bil bala min ahadikum bil aqa. Dan sungguh di antara mereka para nabi dan orang-orang soleh ada yang lebih bergembira dengan adanya ujian dibandingkan kegembiraan kalian tatkala diberi suatu nikmat. Kita diberi suatu nikmat kan senang, luar biasa. Gembira kita dapat nikmat dari Allah Azza wa Jalla. Nah, ternyata ada dari kalangan para nabi dan orang-orang soleh yang tatkala ditimpa musibah senangnya melebihi kesenangan kita tatkala ditimpa, tatkala kita diberikan suatu nikmat. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Dan dengan adanya musibah, selain dosa-dosa orang yang ditimpa musibah itu akan dihapuskan, maka juga di antara pahala musibah tatkala dihadapi dengan sabar, orang yang mendapatkannya akan diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang dikeluarkan oleh Imam Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam menyatakan, innal abda idza subiqat lahu minallahi manzilah lam yablughha bi'amalihi ibtalahu Allahu fi jasadihi aw fi malihi aw fi waladihi. Sesungguhnya seorang hamba kalau ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala dia mendapatkan suatu kedudukan di surga, namun dia tidak bisa mencapai kedudukan tersebut dengan amalannya, niscaya Allah akan menyampaikan dia kepada kedudukan tersebut dengan Allah mengujinya pada jasadnya. Allah kasih dia penyakit. Au fi malihi, atau Allah kasih dia ujian pada hartanya. Au fi waladihi, atau Allah kasih ujian dia pada anaknya. Ini. Dengan ujian-ujian tadi, maka Allah Subhanahu wa taala akan membuat orang ini sampai kepada kedudukan yang telah ditetapkan kepadanya meskipun dia tidak sampai kepada manzilah tersebut dengan amalannya, namun dia bisa sampai kepada manzilah kedudukan tadi dengan sabarnya tatkala ditimpa berbagai macam musibah. Nah, jadi ikhwani fillah rahimakumullah, orang yang zuhud adalah orang yang sabar tatkala ditimpa musibah. Dia menganggap musibah di dunia ini adalah sedikit dan pahala dari sabar tatkala ditimpa musibah itu adalah besar. Maka dia lebih mengharapkan pahala tatkala ditimpa musibah dibandingkan menyesali apa yang telah hilang darinya dalam hal harta maupun orang-orang yang dia cintai. Nah, kemudian ikhwani fillah rahimakumullah yang ketiga tandanya orang zuhud sebagaimana kata Yunus ibnu Maisarah, wa an yakuna madihuka wa dhamuka fil haqqi sawaan. Tanda ketiga dari zuhud adalah orang yang memujimu dan orang yang mencelamu dalam kebenaran itu sama. Engkau dalam menyikapinya adalah sama. Tidak membeda-bedakan antara orang yang memujimu dalam kebenaran atau merendahkanmu, bukan merendahkan apa, mencelamu dalam kebenaran. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullahu jami'an, inti dari ucapan Yunus bin Maisarah adalah dari apa yang beliau sampaikan tadi, bahwasanya ciri orang zuhud itu adalah menerima kebenaran. Ini cirinya orang zuhud. Menerima al-haq. Menerima kebenaran. Dan tidak malu, tidak sungkan untuk kembali dari kesalahan dan kekeliruan. Ini cirinya orang zuhud. Ikhwani fillah rahimakumullah, sebagaimana kata para ulama, al-haqqu ahaqqu an yuttaba. Kebenaran itu lebih berhak untuk diikuti. Al-haqqu dholatul mu'min. Kebenaran itu adalah suatu yang hilang dari seorang mu'min. Jadi kalau seorang mu'min mendapati kebenaran, dia akan akhadaha mata wajadaha. Dia akan mengambilnya kapanpun dia dapati itu. Dan dia tidak peduli apakah orang memujinya atau orang mencelanya. Karena yang namanya pujian dan celaan itu sifatnya duniawi. Celaan dan pujian dari manusia, sanjungan dan hinaan dari mereka, itu sifatnya duniawi. Dan orang zuhud yang lebih mengedepankan akhirat dibandingkan dunia, dia enggak peduli dengan urusan pujian, dia enggak peduli dengan urusan hinaan. Selama yang dia lakukan adalah al-haq, selama yang dia lakukanlah kebenaran, maka dia terima entah orang memujinya atau orang mencelanya. Itulah cirinya orang zuhud. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah jami'an. Kata Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hanbali rahimahullah. Al-Thalith, yang ketiga dari tanda zuhud yang disebutkan oleh Yunus bin Maisara di atas adalah an yastawi indal abdi hamiduhu wa dhamuhu fil haq. Setara di sisi seseorang itu orang yang memujinya dan orang yang mencelanya dalam kebenaran. Wa hadza min alamati zuhdi fid dunya. Dan ini adalah di antara tanda zuhud dalam urusan dunia. Wa ihtiqariha wa qillati raghbati fiha, ya. Kata Ibnu Rajab, tatkala orang tidak peduli dengan pujian dan hinaan, ini tanda kalau dia itu merendahkan dunia dan dia sedikit kecintaannya terhadap dunia. Kenapa, ma'asyiral muslimin? Beliau melanjutkan penjelasannya. Fa inna man azumatid dunya indahu ahabbal madha wa karihad dhamma. Karena orang yang dunia itu besar di sisinya, kalau orang itu cinta kepada dunia, orang suka kepada dunia dengan kesukaan yang besar, maka dia akan menyukai pujian dan dia akan membenci celaan. Farubbama hamalahu dzalika ala tarki katsirin minal haqq khasyata dzam. Kalau orang itu terlalu cinta dunia, maka maka kecintaannya terhadap dunia itu akan membawa dia untuk meninggalkan banyak dari kebenaran hanya karena takut dicela. Hanya karena takut dicela dia berani meninggalkan kebenaran. Ini tandanya orang lebih mengedepankan dunia daripada akhirat. Nah, wa ala fi'li katsirin minal batil raja al-madah. Kalau orang itu besar di sisinya kecintaannya terhadap dunia, itu akan membawa dia untuk melakukan banyak kebatilan hanya karena ingin dipuji. Ya. Jadi membawa kepada kemunafikan. Kalau orang terlalu cinta kepada dunia itu akan membawa kepada kemunafikan. Terkadang hal-hal yang diperbolehkan dia tidak lakukan. Bukan diperbolehkan, bahkan justru disyariatkan. Ada perkara disyariatkan dia enggak mau lakukan. Kenapa? Karena takut dicela fulan dan fulan. Karena takut tidak diridhoi oleh fulan dan fulan. Dia masih mencari ridho manusia, di mana ridho manusia itu adalah dunia. Padahal ridho nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah puncak yang tidak mungkin kamu raih. Kamu mau buat fulan ridho, belum tentu fulan yang satunya ridho sama kamu. Makanya betul itu. Ridho nas ghayatun la tudrak. Ridhonya manusia itu adalah puncak. Puncak tapi enggak bisa digapai. Ya. Kalau kita ingin membuat semua manusia ridho kepada kita, mustahil. Mustahil, mustahil. Makanya untuk apa cari yang mustahil? Ya. Al-haq itu dilakukan. Meskipun kita dicela. Meskipun kita dihina. Makanya kata Al-Imam Al-Auza'i rahimahullah dalam ucapan yang terkenal, alaika bi athari man salaf wa in rafadaka an-nas. Kata Imam Al-Auza'i, wajib atasmu wahai ahlu sunnah untuk berpegang teguh dengan atharnya salaf. Atharnya salaf yakni atharnya Nabi sallallahu alaihi wasallam, sahabat tabi'in wa atba'ut tabi'in. Wajib engkau berpegang teguh dengan atharnya salaf, peninggalannya salaf. Meskipun manusia menolakmu. Kenapa? karena atharnya salaf itu adalah kebenaran. Bimbingannya Nabi, bimbingannya sahabat, tabi'in wa atba'ut tabi'in, itu adalah kebenaran. Makanya harus kita ambil, kata Imam Al-Auza'i, meskipun manusia menolak kita. Untuk mencari ridhonya manusia dengan meninggalkan atharnya salaf, suatu yang kecil, suatu yang sangat rendah. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Begitu pula tadi kata Al-Imam Ibnu Rajab, kalau orang besar kecintaannya terhadap dunia, dia akan terbawa untuk melakukan kebatilan hanya karena ingin dipuji, hanya karena ingin disanjung-sanjung. Urusan dunia disanjung manusia sekali, besok dia mencelamu. Siapa yang tahu kalau hari ini engkau dipuji oleh saudaramu yang ini, ternyata besok kamu dicela oleh orang yang sama. Siapa yang tahu, karena hati itu ya takallah, hati itu berbolak-balik. Ya, hati itu berbolak-balik. Apalagi hanya mencari ridhonya seorang wanita. Mencari ridhonya seorang istri dengan meninggalkan berbagai macam kebenaran dan melakukan berbagai macam kebatilan hanya karena pengin ridhonya istri, hanya pengin ridhonya seorang wanita. Ini sesuatu yang lebih harus kita waspadai lagi. Kenapa? Karena hari ini engkau dipuji, besok engkau dicela oleh wanita yang sama. Lah kok Ustaz bilang seperti itu? Nabi SAW menyatakan. Jadi wanita sebabnya mereka banyak menjadi penghuni neraka adalah karena banyaknya syakwa. Mereka itu banyak mengeluh. Wa kufrihim wa kufrihinna ni'amal azwaj, dan karena mereka itu banyak mengkufuri nikmatnya para suami. Mereka banyak tidak berterima kasih kepada pemberian yang diberikan oleh suami. Nabi SAW menggambarkan ini, bagaimana ceteknya pemahamannya sebagian para wanita. Bagaimana parahnya mereka dalam mengeluh, bagaimana parahnya mereka dalam mengkufuri pemberian para suami. Nabi SAW menyatakan, lau ahsanta ila ihdahunna dahran thumma ra'at minka syai'an qalat laka la ara minka syai'an hasanan aw kama qala. Ada seorang wanita yang sangat parah, kalau engkau berbuat baik kepada mereka satu tahun kemudian satu kali dia lihat darimu sesuatu yang tidak ia sukai, dia akan mengatakan, saya tidak pernah melihat satu kebaikan pun pada dirimu, wahai suamiku. Satu tahun kebaikan, karena satu kesalahan, hilang semuanya itu kebaikan itu. Nah inilah, kenapa para wanita itu menjadi banyak penghuni neraka. Makanya Nabi SAW mengingatkan itu dalam khutbah hari raya, dan tatkala para wanita mendengar hal tersebut, bahwasanya mereka lah penghuni neraka terbanyak, mereka pun langsung bergegas untuk melaksanakan sedekah dengan melemparkan anting-anting mereka dan cincin-cincin mereka kepada Bilal untuk disedekahkan dalam konteks hadisnya itu. Nah, jadi ikhwati fillah rahimakumullah, sampai-sampai ridhonya orang yang paling dekat sama kita, kalau itu harus dengan menerjang suatu keharaman dan meninggalkan suatu kewajiban, itu harus-harus betul-betul kita waspadai. Jangan sampai, karena ridhonya seorang manusia itu adalah puncak yang tidak akan bisa kita gapai. Hari ini kita bisa membuat dia ridho, besok belum tentu. Hari ini dia bisa memuji kita, besok gak tahu. Kita mungkin dimaki-maki, kita mungkin dihina-hina. Makanya orang yang zuhud ma'asyiral muslimin adalah orang yang tidak peduli dengan celaan, orang yang tidak peduli dengan pujian. Kalau dia dicela, dia dipuji, selama yang dia lakukan adalah al-haq, dia enggak peduli itu. Ya. Dia tidak peduli itu. Qala kata Ibnu Rajab, "Faman istawa 'indahu hamiduhu wa dhamuhu fil haq." Manakala ada orang yang menganggap sama orang yang memujinya dan mencelanya dalam kebenaran, ini dalla 'ala subuti manzilatil makhluqina min qalbi. Ini menunjukkan bagaimana hancurnya kedudukan para makhluk di hatinya. Artinya dia enggak menganggap makhluk itu punya kedudukan di hatinya karena dia tidak menginginkan apapun dari mereka. Dan ini juga menunjukkan wamtilaihi min mahabbatil haq. Dan ini menunjukkan bagaimana hatinya itu dipenuhi dengan kecintaan terhadap kebenaran. Wa ma fihi ridha maulah. Dan hatinya mengharapkan ridha dari Tuhannya, Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Ini ciri orang zuhud yang ketiga. Jadi saya ulang ya, ciri zuhud yang pertama sebagaimana kata Abu Muslim Al-Khawlani adalah orang yang lebih percaya terhadap apa yang ada di tangan Allah dibandingkan apa yang ada di tangannya. Itu satu. Yang kedua tanda orang zuhud adalah orang yang lebih mengharapkan pahala musibah tatkala ditimpa musibah dibandingkan dia menyesali musibah yang dia dapatkan. Yang ketiga, sebentar, 50, 4 menit lagi ya. Yang ketiga adalah orang yang zuhud itu adalah orang yang cinta kebenaran. Dia lebih mengikuti kebenaran, entah orang memujinya atau orang mencelanya. Dia nggak peduli dengan pujian dan celaan manusia. Nah. Lima menit sebelum kata? Sembilan menit. Empat menit lagi. Kemudian kita masuk di wasiat keduanya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sebenarnya pembahasan terkait dengan zuhud dan urusan dunia di kitabnya Ibnu Rajab yang berjudul Jami'ul Ulum wal Hikam ini kalau kita baca bagus sekali. Cuman kalau kita baca semuanya nanti gak selesai. Satu hadis. Ini kita sudah berapa pertemuan? Satu hadis ini sudah tiga pertemuan. Tiga pertemuan kalau gak salah. Kita masuk pada wasiat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang kedua. Bagaimana caranya untuk seorang itu mendapatkan kecintaan dari manusia? Kalau pembahasan yang sudah kita bahas beberapa pertemuan ini adalah bagaimana caranya orang mendapatkan kecintaan dari Allah. Kemudian berikutnya kata Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, wazhad fi ma indan nas yuhibbakan nas. Dan merasa tidak butuhlah engkau terhadap apa yang dimiliki manusia, niscaya manusia akan mencintaimu. Jadi caranya untuk seorang bisa mendapatkan kecintaan dari manusia adalah dia meletakkan keputusasaannya terhadap apa yang dimiliki oleh mereka. Dia enggak mengharapkan sama sekali apa yang ada di tangan-tangan manusia. Kenapa ma'asyiral muslimin? Karena harta yang dimiliki oleh seseorang itu secara tabiatnya manusia adalah sesuatu yang dia cintai. Dan tabiatnya manusia juga dia enggak suka kalau ada orang minta sesuatu yang dia cintai. Makanya Nabi berpesan, kalau ingin dapat cintanya manusia, jangan ngarep apa yang mereka punya. Jangan mengharapkan apa yang mereka punya. Kata Al-Imam Al-Hasan Al-Basri, rahimahullah, La tazalu kariman ala nas, wa la yazalu nasu yukrimunaka, ma lam ta'ata ma fi aidihim. Engkau akan tetap menjadi orang yang mulia di tengah-tengah manusia dan manusia akan terus memuliakanmu. Kata Imam Al-Hasan, selama engkau tidak meminta apa yang dimiliki oleh mereka. Jangan minta ke mereka apa yang mereka punya. Niscaya engkau akan tetap menjadi orang yang mulia di sisi. Fa idza fa'alta dzalik, kalau kamu melakukan hal tersebut, kamu minta kepada orang lain apa yang dia miliki, istakhafu bika, maka mereka akan merendahkanmu, wa karihu hadisaka, mereka akan tidak suka berbicara denganmu, wa abghaduka, dan mereka akan membencimu. Ini kata Al-Hasan. Nah. Begitu pula kata Imam Ayyub As-Sikhtiyani rahimahullah, beliau juga mengatakan la yanbulur rajul hatta takuna fihi khoslatan. Seorang itu tidak akan menjadi mulia sampai dia memiliki dua perangai. Ya. Seorang itu tidak akan menjadi mulia sampai dia memiliki dua perangai. Yang pertama adalah al-iffatu amma fi aidin nas, merasa tidak butuh terhadap apa yang dimiliki oleh manusia, wattajawuzu amma yakunu minhum, dan memaafkan apa yang dilakukan oleh mereka. Dengan dua hal ini, kata Ayyub As-Sikhtiyani al-Imam, orang itu akan meraih kemuliaan di dunia dan dia akan mendapatkan kecintaan manusia. Kalau dia gak butuh sama apa yang dipunya orang, dia juga suka memaafkan apa yang diperbuat kepadanya dari orang-orang, maka dia akan mendapatkan kemuliaan biidznillah ta'ala. Satu lagi, ucapannya Umar bin Khattab radhiyallahu an, tatkala beliau khutbah di atas mimbarnya, kata beliau, inna tama'a faqrun, mengharapkan apa yang ada di tangan manusia itu kefakiran. Wa innal ya'sa ghina, dan sesungguhnya berputus asa dari apa yang ada di tangan manusia itulah kekayaan. Ya. Maka orang yang mengharap apa yang ada di tangan manusia, meskipun dia memiliki berbagai macam harta yang banyak, maka dia sedang mengalami kefakiran. Ya. Karena mengharap apa yang ada di tangan manusia itu adalah fakir, kefakiran, kemiskinan. Ini harus kita waspadai. Dan dengan itu ma'asyarul muslimin, tatkala seorang mengharapkan apa yang ada di tangan manusia, dia akan dibenci manusia karena dia menyalahi tabiat yang sudah Allah Subhanahu wa taala tetapkan pada seorang manusia, yaitu cinta terhadap apa yang dia punya. Nah, mungkin kita lanjutkan ini nanti sedikit pembahasannya di pertemuan yang akan datang insyaallah taala. Kemudian kita masuk pada hadis yang ke-32 biidznillah taala. والله اعلم بالصواب ونكتفي بهذا القدر سبحانك اللهم ربنا وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك. Tapi kadarullah waktunya sudah. Jadi insyaallah mungkin kita bahas ini nanti di pertemuan yang akan datang ya. Insyaallah taala. Perintah jangan boros. Kemudian syariat Islam dalam memperkuat ekonomi anak. Ini betul semua ini, betul, dua-duanya betul. Yang pertama, yang ketiga, untuk mencapai kesungguhan buat orang yang sibuk dengan dunia ya. Nah ini sebenarnya sudah kita bahas. Jadi insya Allah kita bahas lagi nanti ya. Apalagi putar radionya lama tuh, setiap 5 menit tinggal kita dari kita mendengar selama kita mengimani insyaallah. Insyaallah kita bahas sedikit ini, kita ulas lagi di pertemuan yang datang. Alahu minggu karena waktunya sudah mepet. Jadi kalau ada pertanyaan 10 menit tadi saya stop. Barakallahu fiikum. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah kita lanjut di pertemuan yang datang.